إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar ayyuhal ikhwa as-salafiyun di Pulau Bintan yang semoga dimuliakan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini, hari Senin 30 Dzulqa'dah 1436 Hijriah, kita di musalla ini duduk sejenak untuk melakukan amalan mulia dalam Islam, yaitu at-tawasi bilhaq dan at-tawasi bisabr, saling memberi wasiat dengan kebenaran dan saling memberi wasiat dengan kesabaran, saling memberi wasiat dengan al-haq untuk mengenali al-haq, mengamalkan al-haq dan menyampaikan al-haq, saling memberi wasiat untuk bersabar dalam upaya mengerti, berilmu tentang al-haq dan bersabar dalam mengamalkan al-haq dan sekaligus bersabar menghadapi segala konsekuensi rintangan yang akan muncul di saat kita mengamalkan dan menyampaikan al-haq. Ini majlis yang kita sedang lakukan, bersumber dari qauluhu ta'ala tentang orang-orang yang selamat dari al-khasarah, selamat dari kerugian besar. Wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bissabr, hendaknya kalian saling mewasiatkan dengan al-haq dan saling mewasiatkan dengan kesabaran. Wasiat dengan al-haq dan kesabaran ini tadi bermanfaat bagi orang-orang beriman, menggugah imannya, menambah iman, kuantitas dan kualitas imannya. Demikian Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, nasihat, teguran, karena nasihat itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang mukmin beriman, yang apabila mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, hadis, hujah-hujah, nasihat, bermanfaat untuk kita. Amin, Allahumma amin. Ikhwani fiddin, azani Allah iyakum. Yang ingin saya wasiatkan untuk diri ana, saya diri pribadi, dan kemudian antum, saudara saya seiman, semanhaj. Yang pertama adalah ikhlasun niyyah lillahi azza wa jalla. Mengikhlaskan niat, mengevaluasi niat apa yang ada dalam sanubari kita, dalam kita berpegang teguh dengan salafiyah, dalam rangka kita berpegang teguh dengan sunnah, dalam tekad kita berpegang teguh dengan tauhid, ikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada di kalbu kita, di hati kita, niat-niat selain Allah Subhanahu wa taala. Niat-niat yang menyimpangkan kita dari mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ana aghna syuraka 'an syirk." Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Allah dalam hadis qudsi ini, dalam hadis al-qudsi, Rasulullah subhanahu wa ta'ala menyatakan, saya adalah zat yang maha tidak butuh, paling tidak butuh terhadap adanya saingan, penolong, tandingan dan yang lainnya, yang harus bekerja sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Paling tidak butuh. Barang siapa yang berbuat kesyirikan, menjadikan saingan dan sekutu dalam amalan yang dia lakukan sesuatu selain diriku, sungguh kata Allah, aku akan tinggalkan dia dan amalan yang dia lakukan itu. Allah gak butuh kepada kita. Kita yang butuh kepada Allah. Kita yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Butuh kepada hidayahnya. Butuh kepada istiqamah. Butuh kepada bimbingannya. Maka ikhlaskan niat. Antum tahu bahwa ikhlasun niat itu punya peran yang sangat besar. Dan menentukan nasib seseorang. Yarhamukallah. Nasib tauhid dia. Nasib istiqamahnya. Ketika seorang berikrar mengatakan saya senang dan ingin berpegang teguh dengan tauhid, berpegang teguh dengan sunnah, ketahui bahwasanya ucapan ini didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, atau ikrar yang ada dalam kalbu kita ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan itu kita harus bersiap-siap menghadapi konsekuensi dan tantangannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma kana Allah liyadharal mu'minina 'ala ma antum 'alaih hatta yamizal khabitsa minat thayyib." Ingat baik-baik ayat ini ya ikhwan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, sungguh Allah tidak akan pernah membiarkan kalian wahai kaum mukminin di atas kondisi kalian ini. Sudah menyatakan iman, saya mukmin, saya senang pada tauhid, akan berpegang teguh dengan tauhid dan sunnah. Kemudian begitu saja dibiarkan keadaan, tidak, sampai akan terpisah al-khabith, orang-orang yang tidak baik, dengan at-tayyib, orang-orang yang baik. Tidak baik dalam keimanannya, dalam tauhidnya. Tidak baik dalam kejujurannya, dalam bersalafiyah, dalam berpegang teguh dengan as-salafiyah. Terus ini berputar ini. Agrunya sudah berputar. Nah, ujian itu akan datang. Apa tujuannya? Untuk ketahuan nanti. Mana yang niatnya itu thayyib dan mana yang niatnya khabis. Mana orang-orang yang niatnya memang bagus, lurus, harapkan ridha Allah, jujur. Mana yang tidak? Terus berputar. Kemarin dia selamat. Kemarin dia lolos dari ujian. Ada di hari ini sekarang. Hari ini proses itu berlanjut. Terus. Yang ini, yang ujian ini, yang teman, yang kakak, yang ibu, yang ayah, yang adik, yang dai, ahlul bid'ah, dan seterusnya. Ujian terus. Diuji dengan dunia. Kejar ini, kejar itu, perluas ini, perluas itu. Dapatkan ini, dapatkan itu. Ingin punya ini, ingin punya itu. Terus diuji oleh Allah. Siapa yang ternyata kokoh, terus mempertahankan tauhid dan sunnahnya dan mengamalkan syariat? Siapa yang ternyata jatuh? Ada yang jatuhnya terpelanting dari tempat yang tinggi. Karena dia ingin mengejar sesuatu yang tinggi. Jatuh terpelanting. Ada yang jatuhnya di tengah-tengah itu. Ada yang jatuhnya baru pada tangga pertama. Yang terakhir ini masih bisa diobati. Tapi yang pertama tadi, berat rasanya kecuali Allah menghendaki dengan kehendaknya yang maha mutlak. Sejauh mana seorang dalam keikhlasannya itu baik, sejauh itu pula Allah Subhanahu wa taala akan tolong dia. Ini sekarang koreksi buat ana, saya dan antum semuanya. Ketika saya berbicara ini di hadapan antum, dalam keadaan ana sendiri tahu tentang diri ana, tentang keikhlasan. Nah, barakallahu fikum yang ada di hati ana. Nah, ana sampaikan ini kepada antum, sebenarnya itu nasihat untuk diri ana. Nasihat untuk ana pertama. Harapannya juga bermanfaat untuk antum. Bahwa ujian ini terus akan berjalan. Nah, semoga Allah tidak menjadikan kita termasuk orang-orang yang jatuh terpelanting. Ya, ikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Barakallahu fikum. Seorang yang mukhlis, yang benar-benar ikhlas, dia akan sabar dalam menjalankan al-haq ini. Sabar dia. Karena dia tahu dia melihat yang jauh di negeri akhirat. Dia enggak bakalan pesimis karena hilangnya dunia. Dia enggak akan kecil hati atau akan merasa malu dicemooh orang ketika dunia dia berkurang. Item-item duniawi dia yang tadinya ada 7 berkurang tinggal tersisa 3 karena dia mengamalkan hukum-hukum Allah, mengamalkan sunnah. Dia enggak gentar dengan itu. Dia enggak kecil hati menghadapi dunianya dan masa dia hidup. Enggak kecil hati, terus jalan. Di tengah manusia ini tergiur sehingga ada yang menjual akhlaknya, ada yang menjual harga dirinya, ada yang menjual akidahnya, ada yang menjual manhajnya demi sesuatu duniawi yang dia enggak sabar menahan diri. Dia enggak ikhlas. Bercabang niatnya. Bercabang niat dia. Ada orang yang sabar. Nahan diri. Mungkin antum sering mendengar ayat yang Allah menyebutkan kisah sejarah umat terdahulu. Untuk kita mengambil pelajaran. Bahwa tantangan-tantangan ini, warna-warni fitnah ini bukan sekarang baru ada. Sudah ada sejak dulu. Pola umumnya sudah ada. Hanya warna dan ukurannya yang berbeda. Peristiwa Qarun. Kita diperintahkan oleh Allah mengambil pelajaran. Ketika Qarun. Fakharaja ala qawmihi fi zinatih. Dia keluar di hadapan halayak ramai dari kaumnya. Dengan menampilkan segala yang dia miliki, kekayaan dan kunci-kunci perbendaharaan hartanya. Yang disebutkan dalam Al-Quran, sampai lelaki-lelaki yang kuat-kuat gak mampu mengangkat kunci-kunci perbendaharaan, gudang-gudang perhiasan dan harta dia. Itu zaman dulu. Zaman dulu masih manual. Gak mampu diangkat kunci-kunci itu. Karena banyaknya. Ditampilkan oleh Qarun. Orang-orang pendukung-pendukungnya. Orang-orang yang melihat kaumnya terpecah menjadi 2 golongan. Qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya. Berkata orang-orang yang tujuannya, keinginannya, programnya adalah kehidupan dunia. Ingin punya ini, ingin punya itu, ingin yang seperti itu, yang ini kurang, ingin lebih luas lagi, ingin lebih banyak lagi. Keinginannya itu ketika melihat Qarun dengan segala hartanya, apa sikapnya? Ya laitalana mislama utiya Qarun innahu ladzu haddin adzim. Seandainya kita juga bisa mendapatkan dunia seperti yang telah didapatkan oleh Qarun, sesungguhnya dia orang yang bernasib baik. Wah, dipuji jadi pembicaraan sana sini luar biasa. Ininya indah, itunya banyak, itunya kuat, ininya itu berani pembicaraan di masyarakat. Pada masa itu masih manual. Kalau sekarang bisa ditampilkan di media massa, keberhasilan-keberhasilan diwawancarai, wawancara. Banyak orang yang tertipu, enggak sabar dia. Lah, karena enggak sabarnya ada yang menjual akhlaknya, enggak peduli akhlaknya jelek gara-gara mengejar dunia tadi. Khianat, enggak jujur, enggak peduli, ya. Berdusta. karena ingin dapat dunia. Ada yang menjual manhajnya. Tahu dia bahwa manhaj yang kalau dia lakukan, dia kejar ini, dia akan jatuh dalam manhaj yang batil. Enggak peduli. Yang penting saya dapat dunia itu. Menjual akidahnya. Barakallahu fikum, ada apa yang dalam kalbu ini sangat menentukan. Tapi kata Allah, golongan kedua menyikapi fenomena itu. Wa qala alladziina utul ilma. Namun berkatalah orang-orang yang Allah berikan kepadanya ilmu tentang syariat, ilmu tentang agama Allah. Wailakum thawabullah khairun liman amana wa amila shaliha. Celaka kalian wahai umat. Ini menasehatin umat ini, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan umat dari tidur lelapnya, lalai melihat dunia. Celaka kalian wahai, celaka kalian, binasa kalian, rugi kalian. Sungguh ganjaran yang Allah siapkan jauh lebih besar, jauh lebih indah, jauh lebih bermanfaat. Bagi siapa? Liman amana, bagi orang-orang yang beriman. Beriman kepada hari akhir, dia berkeyakinan bahwa dunia ini akan berakhir, selesai sudah, sebentar lagi selesai. Sebentar lagi. Barakallahu fikum. Tenang orang-orang seperti ini. Orang-orang yang mengharapkan akhirat. Wa amina shalihan. Maka ikhwani fiddin, kita harus berbenah terus hati kita ini terus. Ikhlas enggak? Karena dunia ya atau karena akhirat? Kalau disebut dunia, awal yang muncul di benak kita adalah rumah, mobil, punya sawah, punya tanah yang luas, punya perdagangan yang berhasil. Itu selalu yang ketika yang muncul di benak kita kalau disebut dunia. Dunia itu tidak hanya itu. Antara lain apa? Dukungan orang, pujian manusia, simpati manusia. Dia sangat khawatir kalau tetap dia istiqamah di atas aturan-aturan tauhid dan sunnah, simpati orang akan hilang darinya, akan pergi. Sanjungan orang yang selama ini menyanjungnya sebagai seorang yang begini dan begitu, akan hilang sanjungan itu dan berbalik menjadi celaan. Takut dia. Takut orang-orang yang selama ini menggemarinya pergi darinya. Akhirnya apa? Dia berani menjual akhlaknya. Dia menjual manhajnya. Dia menjual harga dirinya. Dia menjual umatnya. Menjual umatnya demi hawa nafsunya tadi. Enggak sabar dia. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Ada yang enggak sabar. Dunia itu antara lain apa? Harga diri, gengsi. Yang itu semua gengsi fata morgana itu semua. Gengsi yang sebenarnya, harga diri yang sebenarnya adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia di akhirat nanti dimuliakan oleh Allah, ditutup oleh Allah aib-aibnya. Dilindungi oleh Allah dosa-dosanya tadi, tidak ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Barakallahu fikum. Ini kemuliaan. Harga diri yang hakiki. Tapi ada orang yang tertipu dengan harga diri yang semu. Sampai dia mengedepankan gengsinya. Ini menunjukkan dia belum ikhlas. Dia belum ikhlas. Barakallahu fikum. Ada yang karena gengsi merasa diremehkan oleh temannya, atau ada kata-kata yang tidak nyaman didengar oleh dia. Jika benar itu, memang salah temannya. Jika benar temannya itu lancang, tersinggung dia, merasa tidak dituakan, merasa tidak dihormati saran dan idenya, tidak diundang di rapat. Kenapa saya enggak diundang? Kenapa saya tidak dilibatkan? Tersinggung dia. Dengan itu dia mulai mengambil sikap. Subhanallah, pada langkah awal tadi dia memang betul-betul terdolimin. pada awalnya. Dan yang salah teman-temannya tadi. Tapi subhanallah, Allah maha berkehendak. Pada putaran berikutnya, ada sebuah masalah menimpa, terjadi. Terjadi masalah. Menuntut sikap yang ilmiah. Di saat itu, Allah takdirkan teman-teman yang tadi itu mendzalimin dia, berada di atas sikap yang benar dan ilmiah. Di bawah bimbingan dalil-dalil Quran dan Sunnah dan bimbingan fatwa para ulama. Subhanallah. Allah yakhluqu ma yasha wa yakhtar, kata Allah. Allah itu menciptakan segala sesuatu dan memilih dari hamba-hambanya. Siapa yang Allah pilih untuk ikhlas? Siapa yang Allah pilih untuk mendapatkan hidayah? Siapa yang Allah pilih untuk ahlul jannah? Dan siapa yang Allah pilih untuk ahlul nar? Semoga Allah lindungi kita semua dari an-nar. Ya. Dan Allah golongkan kita sebagai ahlul jannah. Subhanallah. Teman-teman yang tadinya berbuat zalim dan salah itu, pada poin itu benar mereka, ilmiah mereka. Dia sudah kadung sakit hati, terlanjur sakit hati. Dikatakan, lah, tidak demikian. Ana enggak setuju itu. Ana. Semakin renggat. Ujian berikutnya, peristiwa berikutnya. Subhanallah, ini dapat taufik lagi. Diberi taufik, benar lagi sikap dia, ilmiah lagi. Ini menyikapin berdasarkan ketersinggungan yang awal, gengsi kalau ana harus mengikuti mereka. Walaupun orangnya lembut ini, gengsi itu ada di sini. Jauh lagi dia. Subhanallah, yang ini terus berada di atas sunnah dan manhaj salafi, yang ini bergabung dengan hizbin dan ahlul bidah. Bermula dari satu ketersinggungan. Salah ucap temannya. Kembali lagi ya ikhwan, ikhlaskan niat dalam bersalafiyah, ikhlaskan niat di dalam bertauhid. Allah akan menunjukkan, Allah akan bongkar, Allah tampakkan apa yang ada di dalam hati kita. Alif lam mim ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira setelah mereka mengucapkan beriman, ana salafi, ana senang kepada tauhid, ana cinta kepada muwahhidin, bagus. Apakah mereka akan menyangka akan dibiarkan begitu saja sementara belum datang ujian kepada mereka seperti yang telah menimpa ujian kepada umat-umat sebelum mereka? Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh telah kami uji orang-orang yang sebelum mereka. Banyak macam ujiannya. Ada yang ujiannya karena istri, ada yang ujiannya karena teman. Bentuknya ujian, jalurnya itu macam-macam. Ada urusan bisnis. Bisnis, ternyata temannya itu menipu dia. Betul-betul memang menipu. Dia dirugikan. Sampai dia punya lagi sama teman salafi lagi. Juga dia didustahin. Dua kali, tiga kali kecewa. Apa itu ikhwan, ikhwan salafi apa itu? Tak jujur dalam bermuamalah. Ya sudahlah. Subhanallah, berjumpa dengan yang lain dari ahlul bid'ah. Dia kerjasama kok jujur ya. Ini tepat waktu lagi. Hutangnya belum jatuh tempo, dia tutupin. Subhanallah, ujian dunia. Dia malah memilih ini tadi. Menjual kawan-kawannya yang salafiyin, yang kita katakan salah, tidak jujur itu dosa besar. Tapi ujian. Sadari ya ikhwan, ini sudah banyak terjadi. Banyak terjadi. Menjual akidah, menjual manhaj untuk kepentingan pribadi, untuk sesuatu duniawi. Kemana si fulan yang dulu begini? Sudah. Apa kasusnya? Bermula dari kerjasama dagangan ini dan itu. Kecewa. Akhirnya enggak mau hadir taklim. Akhirnya barakallahu fikum ini dan itu. Dia tinggalkan salafiyah. Dia tinggalkan salafiyah. Kembali al-ikhlas. Ikhlasun niyyah. Menentukan. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan, menguak, menampakkan apa saja yang selama ini kalian sembunyikan. Ya mungkin sehari, dua hari, sebulan, dua bulan, setahun, dua, tiga, empat tahun. Belum terbongkar. Nah, ada hikmahnya. Datang waktu, tambah. Mendengar ayat-ayat ini kita takut ya ikhwan. Semoga Allah lindungin ana. Allah lindungin antum semuanya. Kita dalam proses itu. Terus, terus. Nah. Poin pertama ini yaitu tentang ikhlas. Azan kurang berapa Abu Ubay? 10 menit. Yang kedua, jagalah semangat talabul ilmi. Bangkitkan semangat talabul ilmi. Itu adalah syiar, salah satu syiar penting ahli sunnah as-salafiyin, yang dari zaman ke zaman para ulama, para muhaddisin, para a'immah, para fuqaha selalu menekankan talabul ilmi, talabul ilmi. Rijalan wa nisaan, baik di kalangan pria maupun kalangan wanita. Kibaran wa sigaran, baik dari kalangan orang yang sudah berumur ataupun yang masih muda. Semuanya talabul ilmi, talabul ilmi. Antum insyaAllah sudah sering mendengar tentang fadilatul ilm wa ahlil ilm, keutamaan ilmu dan orang yang berilmu. Kalau seandainya tidak ada dari keutamaan ilmu kecuali ayat Al-Qur'an yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, sudah cukup sebagai nasihat. Kalau seandainya tidak ada kecuali ini saja, cukup sebagai nasihat. Kalau sebagian salaf dahulu menangis ketika mendengar ayat Al-Qur'an wa tilkal amsalu nadribuha linnas wama ya'qiluha illal alimun, itulah kata Allah berbagai permisalan dan perumpamaan yang kami berikan untuk umat manusia ini dan tidaklah bisa memahami, mencerna berbagai permisalan ini tadi kecuali illal alimun, kecuali orang-orang yang berilmu. Ketika dia melewati suatu permisalan di dalam Al-Quran, permisalan dalam hadis, enggak faham, menangis dia. Ana tidak termasuk al-alimun. Ana tidak termasuk al-alimun. Menangis. Kenapa kau menangis? Ayat ini. Nah, berapa banyak perumpamaan yang Allah sebutkan, saya enggak memahami. Lah itu alim, seorang ulama. Di mana kita? Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah faqihkan dia dalam urusan agama. Wallahi hadis ini tanpa disyarah, tanpa dijelaskan, tanpa diberi contoh-contoh sudah cukup. Namun pertanyaannya, sudah berapa banyak kita mendengarkan hadis ini? Sabar wahai ahli sunnah menuntut ilmu tafsir, hadis, fikih, akidah, tauhid, iman, manhaj, akhlak dan seterusnya. Tanamkan kepada anak istri kita, belajar, belajar, belajar dan sabar menjalani konsekuensinya. Keluar dari rumah, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan beberapa kesempatan-kesempatan meraih dunia demi ilmu. Subhanallah. Ini semua menjadi syiar ahli sunnah. Ahli sunnah mendidik teman-teman dan murid-muridnya serta keluarganya di atas bimbingan ilmu, bukan di atas bimbingan taqlid wal jahl wal asabiyah. Al-ilm, al-ilm, al-ilm. Betul-betul dia berubah. Kalau sekarang atau selama ini menghadiri kajian, mendengar saja. Besok berubah dia. Saya kalau hadir kajian akan bawa buku tulis. Dia siapkan. Beli buku tulis. Dia siapkan pensil. Dia siapkan alat rekam. Rekam. Catat tadi disampaikan oleh mudarris tentang hadis ini. Tadi Ustaz menyampaikan tentang ayat ini. Saya enggak bisa menulis bahasa Arabnya, tapi saya paham artinya, nanti saya akan cari. Saya akan tanyakan kepada Ustaz. Ustaz, ayatnya bagaimana? Tolong diktikan. Selesai bubaran, Ustaz, tolong. Serius dia. Pulang sampai di rumah, yang tadi catatannya belum tertib, ditertibkan sama dia. Topiknya tadi tentang ini, poin pertama ini, dalil poin pertama ini, Qur'annya, hadisnya. Poin kedua ini, dalilnya ini, dalilnya ini. Sampai di rumah disampaikan ke istri. Istriku, tadi saya mendengar seperti ini di dalam ta'lim. Tentang ini, dalilnya ini. Tadi Ustaz menyampaikan ini. Bacakan kepada istri 15 menit. Selesai taruh. Coba kamu, wahai istriku, dinukil. Apa yang aku tulis ini, kamu nukilkan. Enggak, aku hanya ingin baca saja. Jangan, tukil. Disalin. Supaya kamu lebih hafal dan supaya kamu menghargai ilmu. Tulis. Antum akan merasakan berbeda kan? Ketika antum hadir di majelis, dengan mendengarkan saja, dengan yang menulis. Ta'zimnya terhadap ilmu berbeda. Sebelum masalah hafalnya, sebelum masalah ta'zim. Rasa penghormatan terhadap ilmu berbeda pada diri antum ketika antum datang membawa kurasa. Kita akan lanjutkan ta'lim ini insyaallah ba'da salatul zuhur bi'idznillahi ta'ala wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.